بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين فصل والشفعة واجبة بالخلطة أي بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا فيما لا تنقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالأقار. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullah, wa syuf'atu wajibatun, dan syuf'ah. Syuf'ah itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Hak berbagi, hak kongsi begitu ya. Jadi ntar makin banyak yang kita baca makin jelas apa itu arti syuf'ah. Tapi intinya syuf'ah itu adalah hak berbagi dari seseorang kepada orang lain yang punya kepemilikan bersama dalam satu jenis harta. Nah, tapi diberikan syaratnya nih. Wa syuf'atu wajibun bil khultati dunal jiwar. Jadi yang namanya syuf'ah itu wajib kalau hartanya itu khultah. Khultah itu bercampur. Dunal jiwar bukan hanya sekedar samping-sampingan doang. Tapi memang hartanya bercampur. Yang pertama khultah. Yang namanya syuf'ah, hak syuf'ah itu pertama terjadi kalau ada khultah, percampuran. Saya dan adik saya misalnya dapat warisan. Nah, memang dari awal dapat tuh kita dapatnya bareng, dapat warisan tanah. Tanahnya katakanlah 125 meter. Nah, berarti 125 meter tuh di dalamnya ada saya punya, adik saya juga punya. Itu namanya khultah, kepemilikan. Nah, dapat tuh syuf'ah, hak syuf'ah. Artinya kalau nanti adik saya mau jual kepada orang lain, terjadi itu, maka saya berhak ngambil itu harta. Enggak membatalkan jual belinya dengan catatan saya punya hak syuf'ah tadi. Dan hak syuf'ahnya terjadi karena hartanya memang dimiliki secara bersama, nyampur kepemilikannya. Bukan cuma sekedar samping-sampingan, karena kalau samping-sampingan kan nggak nyampur. Ya di samping, ini tanah saya, di samping tanah saya ada tanah fulan bin fulan. Ah, dia nggak punya hak syuf'ah. Karena hak syuf'ah itu harus khuldoh, bercampur, dunal jiwar, bukan cuma sekedar samping-sampingan doang. Saya punya rumah di RT ini nomor 25 nih, rumah saya. Nah, samping saya nomor 26, dia mau jual rumahnya. Saya nggak bisa batalin dia jual rumah dengan catatan saya punya hak syufa. Enggak, karena samping-sampingan tuh tidak mewajibkan syufa. Yang mewajibkan syufa itu kalau hartanya bareng, gitu. Fima yanqasimu, la fima la yanqasim. Dan syufa itu terjadi kalau hartanya memang harta yang bisa dibagi. Fima yanqasim. Jadi pertama dia bercampur, yang kedua bisa dibagi. Bukan pada harta yang memang tidak bisa dibagi. Harta yang tidak bisa dibagi itu ya seperti harta yang memang kecil yang kalau dia dibagi hilang manfaatnya gitu. Wa fi kulli, nah yang ketiga, wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi. Dan syufa itu bisa terjadi wajib yang ketiga syaratnya fi kulli ma la yunqal, pada barang atau pada benda, pada harta yang memang tidak bisa dipindahkan. Minal ardi, daripada tanah, kal aqari, seperti rumah. Asyuf'atu kata Imam Taqiyuddin al-Isni. Jadi pada intinya tiga itu syarat syuf'ah yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Pertama, yajibu bil khultuh. Dia adalah barang yang memang bercampur kepemilikannya. Bukan samping-sampingan doang. Jadi kalau sekedar samping-sampingan begitu, itu enggak punya hak syuf'ah. Syuf'ah itu harus percampuran. Dan barangnya memang mungkin bisa dibagi. Maka barang yang tidak bisa dibagi, atau yang kalau dibagi hilang manfaatnya, dia enggak ada hak syuf'ah. Yang ketiga, apalagi, yaitu fima la yunqal, kullu ma la yunqal. Jadi hartanya itu haruslah sesuatu yang memang tidak bisa dipindahkan dari tanah. Seperti rumah, gitu ya. Ya, termasuk tanah, gitu. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, asyuf'atu syuf'aitu min syafa'atu syai'a wa sannaituhu. Syafa'atu syai'a wa sannaituhu, aku syafa'kan sesuatu, artinya sannaituhu, aku jadikan dia dua. Waqila, tapi dikatakan juga syuf'ah itu secara bahasa minat taqwiyati wal i'anah. Secara bahasa syuf'ah itu artinya taqwiyah, penguatan, wal i'anah, dan juga menolong. Taqwiyah, penguatan sekaligus menolong. Li'annahu, karena yang namanya syuf'ah itu yataqawwa bima ya'khuduhu. Dia menjadi kuat dengan sesuatu yang dia ambil dari sesuatu yang kita sebut syuf'ah itu sendiri. Wa hiya fi syar'i, dan syuf'ah syuf'ah secara makna bahasa, makna syara', makna syari'an, haqqu tamallukin qahriyin, haq tamalluk qahri, hak tamalluk, hak tamallukin qahriyin, sabata li syarikil qadimi ala al-hadithi bisabab syirkati bima yumlaku bihi lidaf'i dharar. Haqqu tamallukin, syuf'ah itu adalah hak tamalluk, hak untuk memiliki qahri, dan kepemilikannya itu secara paksa. Jadi dia punya, artinya dia punya, orang suka enggak suka, rela enggak rela, dia punya hak qahri itu tadi. Saya, ada orang yang beli tanah. Tanahnya katakanlah 200 atau 300 meter. Itu warisan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi harta ini adalah warisan dimiliki oleh tiga orang anak. Gitu. Masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga. Katakanlah namanya siapa? Ahmad Hamid Mahmud. Ahmad Hamid Mahmud ini adalah pemilik daripada tanah 300 hektar ini, 300 meter ini. Masing-masing kepemilikannya 1/3, tapi belum dibagikan, ini warisan. Intinya mereka punya khultoh, percampuran kepemilikan 1/3, 1/3, 1/3. Lalu yang satu nih Ahmad, dia butuh duit misalnya. Dia jual itu harta dia dari tanah tersebut, ya karena emang jatuhnya 1/3, dia jual 1/3-nya gitu. Katakanlah ini 1/3 kan berarti 100 meter tuh. Katakanlah nilainya 1 miliar misalnya, 1 M dijual gitu. Nah, sudah terjadi jual beli, sudah terjadi akad begitu ya, salam-salaman, duit udah nyampe. Kemudian Hamid baru tahu gitu. Hamid baru tahu. Mat, ente jual tanah tuh yang 1/3. Iya kan, gue lagi butuh duit gini. Ah gitu. Enggak, batalin tuh. Gitu. Gue mau beli lo. Ah gitu. Jadi Hamid tuh punya hak untuk memiliki harta secara qahri. Karena dilindungi oleh undang-undang syariat namanya hak syuf'ah gitu. Dia punya hak syuf'ah. Maka jual beli Ahmad terhadap pembeli itu bisa dibatalkan. Karena sebab dia punya hak syuf'ahnya. Dan itu sah dalam syariat. Qahri bahkan. Orang suka enggak suka, emang mesti dibatalin tuh. Haqqu tamallukin qahriyin sabata li syarikil qadim. Yang ditetapkan oleh syariat untuk syarikil qadim. Untuk syarik, apa syarik itu bahasa Indonesianya apa ya? Syarik itu apa yang sama-sama milik, yang kongsi bersama, al-qadim, yang sudah ada lebih dahulu, alal hadithi, daripada pemilik bersama yang baru datang, yaitu pembeli itu. Bisa babi syirkati, sebab ada syirkah, ada persatuan, bima yumlaku bihi, dengan apa yang dimiliki sebuah tanah tadi. Iya kan, Hamid kan punya kepemilikan sepertiga dari tanah yang semuanya itu. Si Ahmad jual nggak bilang-bilang. Dan Ahmad kan juga belum ditentukan itu sepertiga dia yang mana. Pokoknya dia jual aja sepertiganya. Kan begitu kan juga apa namanya menjadi mudharat nanti bagi si dua pemilik yang lainnya. Yumlaku bihi lidaf'adoh. Jadi hak syuf'ah itu salah satu hikmahnya lidaf'idhorari. Untuk menahan atau mencegah adanya bahaya yang mungkin terjadi. Apa nih dharurnya nanti dijelaskan. Waktu difa fil ma'na alladhi syuri'at li ajlih. Waktu difa, dan ulama berselisih fil ma'na. Daripada maksud. Ma'na itu maksudnya maksud dan tujuan. Alladhi syuri'at li ajlihi, yang mana syuf'ah itu disyariatkan untuk. Jadi tujuannya apa sih? Hikmahnya apa? Syariat mewajibkan adanya hak syuf'ah. Fadladhi ikhtarahu syafi'iyu, dan yang dipilih. Maksud dan tujuan syariat syuf'ah. Al-Mukhtar, yang mana dia dipilih oleh Imam Syafi'i, annahu dhararu mu'natil qismah. Bahwasanya ada bahaya, ada dharar, ada resiko bahasa kerennya. Resiko mu'natul qismati, resiko biaya pemisahan, pembagian. Kayak kita di sini kan, kita beli tanah nih. Tanahnya 1 hektar. Kita cuma beli 100 meter. Itu kan ada mu'natul qismah, ada biaya pemisahan tuh di BPN tuh, kan itu. Dan biaya pemisahan tuh dibebankan kepada siapa? Kalau di BPN itu kepada atas nama siapa sertifikat 1 hektar itu? Pembeli yang beli 100 meter enggak wajib tuh pemisahan. Yang wajib bayar biaya pemisahan tuh orang yang punya tanahnya, si penjual. Dan penjualnya masih satu nama, masih, padahal itu sudah dimiliki oleh anak-anak, tapi masih satu nama. Nah, itu kan ada mu'nah. Itu kan resiko. Kalau apa namanya, kalau masih milik barang kan enggak ada resikonya, tapi karena dia dibeli dia kena resiko. Yang beli bukan orang dia sendiri, orang lain. Berarti kan ada, wah gua kena biaya pemisahan nih. Itu mu'natul qismah. Nah, itu kan resiko. Resikonya, dan itu bukan resiko yang enteng tuh ya, kalau sekarang tuh ya. Jangankan rumah tanah 1 hektar, tanah 70 meter aja, 50 meter. Kalau pemisahan tuh emang mahal juga di sini. Mahal juga. Annahu dhararu mu'natil qismati. Itu yang pertama. Ada resiko biaya pemisahan. Wastihdathil marafiki ghairihi wa ghairiha. Dan kemungkinan gara-gara dibeli sama orang lain yang dia enggak kenal, kemunculan ada istihdatsul marafiq, munculnya hal-hal yang menjadi tambahan dari sebuah tanah. Nanti ada pagernya, nanti ditaruhin pohon, nanti dibikin tembok, nanti dibikin ini itu dan seterusnya. Nah, itu kan marafiq itu ya. Marafiq itu bahasanya tuh apa sih kalanya? Serba-serbanya orang mau bikin rumah kan begitu. Wal qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, dhararu su'il musyarakah. Pendapat yang kedua, kenapa hak syuf'ah itu diadakan? Karena ternyata ada qaul Imam Asy-Syafi'i yang kedua, dhararnya itu disyariatkan adanya resiko. Su'ul musyarakah, resiko tentang pergaulan yang buruk. Karena orang yang baru ini kita enggak kenal siapa, dari mana, tiba-tiba datang ke memiliki harta yang awalnya kita miliki bersama. Maka untuk menghindari resiko buruknya pergaulan itu, kita batalin jual belinya, lalu kita ganti duitnya. Begitu, bukan cuma dibatalin doang, tapi duitnya diganti. Wal aslu fi thubutiha, dan dalil pada argumen daripada hak syuf'ah itu sendiri, marwahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan bisyuf'ati dengan hak adanya syuf'ah. Menetapkan adanya hak syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada harta yang memang belum dibagikan. Jadi hartanya masih jreng satu begitu, cuman yang dimiliki oleh entah itu karena warisan atau karena emang dibagi. Ada ustadz kembar misalnya. Ustadz kembar adik abang. Ada investor bilang, ustadz ini tanah buat antum berdua. Antum kelola dah, terserah. Jadi rumah, jadi pesantren bagus. Jadi pokoknya ini aneh hadiah buat enak. Jadi dihadiahin tuh tanah 200 meter atau 300 meter untuk dua orang. Berarti kan dia memilikinya tuh secara syuf'ah. Jadi bagian gue di sini 1/2, bagian lu 1/2. Yang mana? Belum ditentuin. Belum dibagi mana 1/2 sebelah mana, punya gue 1/2 sebelah mana. Itu yang namanya hak syuf'ah, kayak tanah warisan. Kan ya, semua orang memiliki. Tapi belum jelas, gue dapetnya 1/4 belah mana ya. Pokoknya lu 1/4 di sini. Lu 1/4, lu, dan seterusnya begitu. Itu namanya malam yuksam. Jadi pembapa harta yang memang belum dibagi. Kalau udah dibagi, udah gak ada hak syuf'ah lagi. Karena kalau udah dibagi kan berarti hak adanya jiwa. Sedangkan syuf'ah itu wajib karena sebab khultoh, percampuran. Dunal jiwar, bukan karena samping-sampingan. Dalam mazhab Syafi'i, samping-sampingan itu tidak membuat orang punya hak syuf'ah. Ada dalam mazhab lain, kalau nggak salah itu Imam Abi Hanifah yang menetapkan hak syuf'ah walaupun cuma samping-sampingan. Gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, syuf'ah itu harus yang bercampur. Maka sesuatu yang sudah dibagi-bagikan, berarti kan nggak bercampur lagi, itu namanya jiwar, nyamping-nyampingan gitu. Dan itu nggak ada hak syuf'ahnya. Jadi yang hak syuf'ah itu ada kalau masih bercampur, khultoh bercampur. Dunal jiwar, bukan bersamping-sampingan. Jadi kata dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW qadha bisyuf'ati, beliau menetapkan adanya hak syuf'ah fi kulli ma lam yuksam, pada sesuatu yang belum dibagikan. Fa idza waqa'atil hudud, kalau sudah terjadi al hudud, batasan. Ini punya gua batasan sini, ini punya lu batasan situ. Suasurifati turuk, kemudian jalannya sudah dibuka, fala syuf'ata, maka udah enggak ada syuf'ah lagi. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa syuf'ah itu memang harus khultah, harus percampuran. Fa idza waqa'atil hudud, kalau sudah terjadi itu adanya hudud, batasan-batasan. Ini punya gua dari sini sampai sini. Ini batasannya. Ini ada pagar, ini punya gua. Gitu. Ya berarti kan udah gak ada percampuran lagi. Yang adanya tuh samping-sampingan doang. Nah, berarti hak syuf'ahnya udah hilang. Artinya kalau si Hamid misalnya mau jual tanahnya yang sudah dikasih batas, ya gak ada hak syuf'ah buat saudaranya. Karena sudah dibatasi, sudah dibagi. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, fi ardhin au rub'in au ha'itin, yang namanya syuf'ah itu hanya pada rub'in. Nah, pertama ardhin, tanah, rub'in. Rub'in itu kayak semacam kebun, sawah. Au ha'itin atau ha'itin. Al ha'it itu artinya rumah. Sawah terbalik. Rub'in itu artinya rub'in itu artinya rumah. Ha'id itu artinya kebun. Wah ini nih. Warab'u, dan yang disebut rab'u al-manzil itu rumah. Wal ha'itu, dan yang disebut ha'id adalah bustan. Wa naqala ibnul munzir. Bustan itu artinya kebun. Wa naqala ibnul munzir. Wa naqala ibnul munziri. Imam ibnul munzir mengatakan al-ijma. Menukil adanya ijma. Jadi memang masyhur ya. Imam ibnul munzir itu punya kitab judulnya al-ijma. Beliau mengumpulkan seluruh masalah dalam fikih yang diijmakan oleh ulama masalahnya. Wa naqala ibnul munziri, dan Imam ibnul munzir menukil al-ijma'a, adanya ijma, kesepakatan ala isbati syuf'ati, tentang ketetapan adanya hak syuf'ah ini. Wa huwa mamnu', tapi klaim bahwa ini ijma' itu enggak bisa tuh. Faqad khalafa fi dzalika Jabir bin Zaid min kibari tabi'in. Kenapa enggak boleh adanya ijma? Bukan enggak boleh. Ijma'nya itu tertolak. Kenapa tertolak? Karena ternyata faqad khalafa fi dzalika, ada ulama yang justru menyelisih dalam masalah syufah, yaitu Jabir bin Zaid min kibari tabi'in. Beliau adalah ulama dari pembesarnya para tabi'in. Wa ghairihi, dan selain Jabir bin Zaid juga ada. Jadi bukan ijma'. Itu. Tapi kalau mazhab fikih semuanya sepakat ya. Mazhab fikih secara resmi syuf'ah itu ada. Cuman definisi syuf'ahnya beda-beda. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan syuf'ahnya harus bil khultah, harus nyampur. Dalam mazhab lain tadi kita singgung Imam Abi Hanifah itu membolehkan syuf'ah itu walaupun cuman samping-sampingan doang. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini, fa qawlu syaikhi, maka kalau memang sudah tahu apa itu definisi yang namanya syuf'ah, fa qawlu syaikhi, maka perkataan syekh wajibatun, yang dikatakan tadi dalam matan Syabi Syuja'nya wajib bahwa syuf'atu wajibatun, itu artinya aisabitatun, tetap. Yakni tasbutu lisyarik, yaitu ditetapkan lisyariki, untuk orang yang punya pemilik bersama tersebut, al-mukhalatu al-mukhalid, pemilik bersama yang kepemilikannya bercampur, khultatasyuyu'i, percampurannya percampuran syuyu'. Percampuran syuyu' itu percampuran yang tidak ditetapkan bagian mana-bagian mana, cuman dia tahu buat punya jatah 1/3. Gue punya jatah 1/4 di tanah tersebut. Cuman syuyu itu ya belum dibagiin belah mananya begitu. Duna syarikil jar. Duna syarikil jari, tapi tidak untuk pemilik bersama yang sifatnya jar, samping-sampingan. Lil hadis sabi, karena sebab hadis yang tadi itu. Hadis yang tadi itu kan gitu. Kata Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, cuman perawinya siapa? Qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fima la yuksam. Fima la yuksam. Fa idza waqa'atil hudud, kalau sudah ada batasannya fala syuf'ah, maka enggak ada syuf'ah. Nah, al-syarikul jar, pemilik bersama yang jar, yang nempel, yang samping-sampingan itu, itu kan udah ada batasannya. Kalau ada batasannya enggak ada kongsi lagi. Udah. Begitu. Lil hadithi sabiki. Tapi kadang juga ya. Al-jar itu juga. Kalau kita lihat daripada hikmah. Makna daripada syuf'ah. Al-syarikul jar itu sebenarnya. Bukan sebenarnya. Rasa-rasanya gitu ya. Kalau kita menimbang daripada qaul Imam Asy-Syafi'i yang kedua, atau alasan jumhur ulama yang lain mana yang katanya hikmah daripada syuf'ah itu kan daf'u dharari su'i al-musyarakah, untuk mencegah terjadinya pergaulan yang buruk. Dalam arti kita kan enggak tahu nih yang datang orang mana, orang mana, orang mana. Kita sudah terbiasa sama tetangga, walaupun enggak bercampur nih hartanya. Hartanya cuma samping-sampingan, ini rumah saya, ini satu lagi rumah teman, rumah tetangga. Kita kan udah bertentangga udah lama, udah bertahun-tahun. Udah senang lah begitu. Dia tahu kita, kita tahu dia, anaknya begini dan seterusnya gitu. Nanti kalau dijual ke orang begitu, kita enggak tahu, itu kan jadi su'ul musyarakah. Kita enggak kenal tuh siapa. Ya kita sih mau baik-baikin, cuman ternyata orangnya rumahnya kagak baik kan. Punya begini, kan gitu. Jadi kalau dilihat daripada maksud tujuan syuf'ah, sebenarnya asyarikul jar, pemilik bersama yang sifatnya samping-sampingan itu juga ya punya hak syuf'ah juga gitu. Kalau melihat daripada maksud dan tujuan disyariatkannya adanya syuf'ah. Kan qaul pertama Imam Syafi'i kenapa adanya syuf'ah disyariatkan, hikmahnya kan daf'u dharari mu'natil kismah. Risiko, kemungkinan ada risiko pemisahan harta yang ditanggung oleh syarikil qadim gitu ya. Kemudian juga tadi apa disebutkan yang kedua, ihdithatul istihdath al-marafiq, munculnya barang-barang yang menjadi pendamping daripada tanah tersebut, ada pagernya, ada pohonnya, mungkin dia kurang-kurang senang gitu. Tapi qaul yang kedua syuf'ah itu kan tujuannya untuk daf'i su'il musyarakah, mencegah adanya perlakuan yang buruk atau pergaulan atau nanti apa namanya, ya itu tadi, jadi gara-gara nggak kenal, belum atau namanya beda budaya kan begitu, akhirnya jadi risih, kita tetangga jadi risih, nggak enak mau keluar itu dia gini-gini kan. Itu namanya hakku syuf'ati idza arafta hadza. lil hadithis sabiq wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja fi ma yanqasim la fi ma la yanqasim, itu hanya baik atau hanya baik, hanya boleh syuf'a itu pada sesuatu yang yanqasim, yang bisa dibagi, la fi ma la yanqasim, bukan pada sesuatu yang memang tidak bisa dibagi. Fihi isyarah, dalam teks Abi Syuja ini ada isyarah, ada isyarat ila anna al-illata fi thubuti syuf'ati, bahwasanya sebab fi thubuti syuf'ati, sebab dalam ketetapan adanya hak syuf'ah, dharar mu'natil qismah, resiko biaya pemisahan harta. Falihadha, maka karena ada resiko ini, tathbutu fi ma yaqbalul qismah, maka yang namanya syuf'ah itu terjadi pada sesuatu yang memang bisa dibagikan. Gitu. Kalau enggak bisa dibagikan, kan berarti enggak ada doror, enggak ada resiko pembagian harta lagi, enggak ada resiko biaya pemisahan lagi. Ya berarti mah memang enggak ada. Jadi syuf'ah itu adanya untuk mencegah adanya resiko itu. Falihadza tasbutu fi ma yaqbalul qisma, maka itu tetapnya adanya syuf'ah itu pada sesuatu yang memang bisa dibagikan. Wa yujbaru syariku fihi 'alal qisma, gitu. Dan syarik, orang yang tadi kan Ahmad Hamid Mahmud punya milik barang nih, tanah 300 meter. Lalu ketika dijual itu sepertiganya, berarti kan ada biaya, yujbar, diminta itu syarik, pemilik yang bersama itu alal qisma, untuk menanggung resiko pemisahan itu, menanggung resiko pembagian itu. Bisyarti ayyan tafi'a bil maqsum, dengan syaratnya sesuatu yang dibagikan, harta yang bisa dibagikan tersebut, ayyan tafi'a bil maqsum, dia bisa mendapat manfaat dari sesuatu yang harta yang dibagi-bagi, dipecah tersebut. Adal wajhil ladzi, dengan pemanfaatan yang sama, allazi kana yantafi'u qabla al-qismah, yang memang manfaatnya sama dirasakan sebagaimana sebelum dibagikan. Ini tanah bisa dibangun rumah, bisa dibangun ini itu. Kalau dia dibagi masih bisa enggak? Bisa, orang tanahnya lebar kan gitu. Tapi ini tanah nih, bisa dibangun rumah, bisa. Cuman kalau dibagi bisa enggak dibangun rumah? Kagak bisa, soalnya kecil banget ini. Ini kalau kita dibagi, ya, cuman dapatnya 1x2 meter, 1x2 meter mah bukan rumah itu, jadi WC doang gitu. Kan iya. Jadi maka itu kenapa harus sesuatu yang dibagi, bisa dibagi? Ya catatannya berarti kalau itu sesuatu yang tidak bisa dibagi, atau kalaupun dibagi kemanfaatannya tidak seperti kemanfaatan sebelum dibagi, artinya enggak ada manfaatnya karena terlalu kecil misalnya, maka tidak ada syuf'ahnya. Jadi hak syuf'ah itu hanya pada sesuatu yang mungkin bisa dibagi, dan kalau itu dibagi manfaatnya masih ada sebagaimana sebelum dibagi. Wa hadza huwa sahih. Dan inilah pendapat yang sahih, yang benar. Wa li hadza la tasbutu syuf'atu, dan karena itu juga, karena syarat ini, syarat manfaat setelah dibagi itu, la tasbutu syuf'atu, syuf'ah itu tidak sah atau tidak tetap, tidak ditetapkan fi syai'il ladzi, pada sesuatu yang mana lau qusima, kalau dia dibagi, la batalat manfa'atuhul maqsudatu minhu qabla al-qismah, la batalat, maka batal itu, tidak ada, hilang manfa'atuhul maqsudah, manfaat yang memang dituju, manfaat yang memang ada qabla al-qismah, sebelum terjadi pembagian. Gitu. Kal hammam as-saghir, seperti hammam, kamar mandi yang kecil. Kamar mandi dikecilkan memang manfaatnya ya buat kamar mandi. Kalau dia dibagi lagi jadi enggak ada manfaatnya lagi. Jadi sesuatu yang kalau dibagi manfaatnya hilang, enggak bisa jadi syuf'ah gitu. Fa innahu la yumkin ja'aluhu hammamain, maka enggak mungkin kan membuat kamar mandi. Kamar mandi standarnya kan berapa meter sih? Yang penting ada WC, ada keran air kan begitu. Itu kalau begitu dibagi, itu kan jadi enggak ada manfaatnya. Fa innahu la yumkin, karena memang tidak mungkin ja'aluhu hammamain, kita jadikan itu jadi dua WC. Wa in amkan, tapi kalau memang bisa, ka hammamin kabir, seperti hammam, kamar mandi yang besar. Orang kaya kan kamar mandinya segede kamar orang miskin kan. Orang miskin ini kan kamar paling ya, 2 kali 2 meter kan gitu. Ada WC yang lebarnya itu lebih dari daripada 2 kali 2 meter. Bahkan ada tuh, saya pernah dapet tuh rumah siapa gitu. Orang kaya banget. Dulu diundang pengajian di rumah orang kaya mana gitu. Itu WC-nya tuh emang lumayan lebar tuh ya. Jadi di dalam WC ada ruangan khusus buat mandi, beda lagi itu. Jadi lebar tuh kira-kira 3 kali 5 apa 5 kali 4 begitu meter. Nah itu kan gede tuh. Nah, itu kalau gede dibagi masih bisa tuh dijadiin WC dua-duanya gitu. Sabatati syuf'ati. Kalau memang bisa dibagi, nah, jadi itu syuf'ah. Li'anna syarika yujbar ala kismatihi. Karena yang namanya syarik, orang yang milik bersama itu dia dipaksa oleh syariat karena ada hak syuf'ah ini untuk pembagian tersebut. Wa kadzal syuf'atu fi at-tariq ad-dayyiq. Begitu juga tidak ada syuf'ah kalau itu dalam hal at-tariq ad-dayyiq, jalan yang sempit, wa nahwi dzalika atau sejenisnya. Ini enggak bisa komentar nih. Tadi waktu nyeting saya salah mencet. Mencetnya komentarnya dinonaktifkan. Lupa. Bukan lupa, salah mencet emang. Kan di ada kolom komentar, kemudian bawahnya itu ada rekaman chat. Nah, rekaman, maksud saya itu mau ngeklik rekaman chat. Jadi biar walaupun di setel habis ini apa kapan gitu, itu rekaman chatnya kan masih ada. Saya mau mengklik itu, ternyata ngeklik atasnya gitu. Kagak sadar juga ternyata klik yang atasnya yang live chatnya. Akhirnya live chatnya dengan aktif kan. Lupa. Wa qawluhu, dan perkataan Syabi Syuja fa fi kulli ma la yunqal. Nah, ini syarat yang ketiga nih. Syuf'ah itu harus pada harta yang memang tidak mungkin bisa dipindahkan. Ihtaruzabihi 'anil manqulati, ini dikecualikan dari harta yang memang bisa dipindahkan. Aila tathbutu syuf'ah. Kepemilikannya sah. Orang punya mobil milik berdua sah, tapi enggak bisa disyuf'ah gitu. Enggak bisa tiba-tiba orang jual tuh mobil dari depan aja, dari mulai kap mobil sampai baris pertama. Ya enggak bisa. Jadi kalau milik bersama mau bisa, tapi apakah ada syufahnya? Enggak ada. Karena syufah itu hanya pada sesuatu yang memang tidak bisa dipindahkan. Aila tasbutu syuf'atu, tidak sah syuf'ah fil manqul, pada harta yang memang bisa dipindahkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la syuf'ata illa fi rab'in aw ha'itin. Tidak ada syuf'ah illa fi rab'in, kecuali dalam rubah, rumah aw ha'itin atau kebun gitu. Kenapa kebun dan rumah? Karena itu sesuatu yang memang tidak bisa dipindahkan. Maka yang bisa dipindahkan enggak bisa. Kalau rumahnya panggung, Ustaz. Rumahnya panggung bisa dipisahkan, bisa dimankul. Gimana ya? Tapi kan rumah dimankul itu sifatnya tidak bukan sifat biasanya kan? Saya agak bingung juga sih kalau ada rumah yang bisa dipindahin. Kalau kayak rumah panggung kan di beberapa daerah kan gitu, di Makassar ya kalau nggak salah sih ada rumah panggung yang dibawa. Allahu a'lam. Ntar jangan-jangan ada teman kita yang tahu gimana jawabannya. Wa tasbutu fi kulli ma la yunqal. Maka itu syuf'ah terjadi tetap fi kulli ma la yunqalu, dalam harta yang memang tidak bisa dipindahkan. Kal ardi, seperti tanah. Wa rubu'i, atau juga rumah. Wa idza thabatat fil ardi, kalau sudah ada syuf'ah dalam masalah tanah. Tabi'atil asyjar, pohon-pohon itu juga ngikut. Wal abniyatu fiha, termasuk bangunan yang ada di atas tanahnya. Jadi syuf'ah itu sekaligus menjadikan apa yang ada di atasnya itu ngikut gitu. Li'anna al-hadis fihi lafdhu rab, karena di dalam hadis ada lafdhu rab, wa huwa yatanawalul abniyah, dan itu termasuk bangunannya. Wa lafdhul ha'id, dan lafdhul ha'id kebun, yatanawalul asjar, itu juga mencakup pohon. Jadi kan kalau pohonnya doang syuf'ah kan enggak bisa, karena pohon mungkin bisa dipindahkan kan gitu. Bangunan rumah bisa dipindahkan. Oh iya, bisa dipindahkan. Berarti kalau tanah itu masuk tuh di dalamnya. Maksudnya kalau dia kongsinya tanah dan di atas tanahnya ada bangunan, itu termasuk dalam dalam tanah yang dikongsi tersebut. Walam ketahuilah annahu kama tatba'ul asjaru al-ardha, sebagaimana bahwasanya pohon itu ngikutin tanah. Artinya pohon termasuk dari bagian yang syuf'ah tadi karena dia ngikutin tanahnya. Kadzalika tatba'ul abwabu, kadzalika tatba'ul abwab, begitu juga pintu-pintu ngikutin. Warufuf, dan juga rufuf, apa namanya, ceiling, apa atap itu, al-musammarah, yang memang dia dipaku lil bina, dipermanenkan di bangunan tersebut. Jadi kalau pohon ngikutin apa namanya, pohon ngikutin tanah begitu, maka pintu, kusen, jendela, atau mungkin rak, rak yang nempel. Jadi ada rumah, kita kita dapat warisan bangunan gede, jadi ada bangunan, kemudian aneh dapat 1/4, tapi 1/4, 1/4, 1/4. Nah, 1/4 itu di dalamnya ada, ketika bagi-bagi gitu, 1/4 1/4 yang jatah saya itu di dalamnya ada, ada raknya, ada pintunya. Nah, itu juga termasuk itu. Itu juga termasuk bagian yang ngikutin rumah yang di syufah itu tersendiri. Wa kullu ma yatba'u fil bait wa kullu ma yatba'u fil bai'i indal itlaq, dan setiap sesuatu yang memang menjadi pengikut dalam jual beli. Jual beli tanah, pohon ngikut, jual beli rumah, jendelanya, apa namanya, robang udaranya, dan seterusnya, itu jadi ngikut semuanya. Sebagaimana kalau jual beli, kadzahuna, begitu juga dalam masalah syufah. Wa'alam, ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, annal abniyata wal asjar, bahwasanya bangunan wal asjar dan pepohonan, idza bi'at wahdaha, kalau dia dijual sendirian aja, jadi cuma jual rumah doang, cuma jual pohon doang begitu, fala syuf'ata fiha, maka tidak ada syuf'ahnya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, li'annaha mankulah, karena dia termasuk barang atau harta yang bisa dipindahkan. Wa in uridat bidawam, wa in uridat lidawam, walaupun apa namanya, bangunan tersebut dimaksudkan sebagai bangunan permanen gitu. Tapi kalau beli rumah kan ada ya beberapa di, ya, contoh sederhana nih, di beberapa daerah di Jakarta ada tanah-tanah kan yang memang warga tuh nggak bisa milikin, entah karena tanah itu punya kementerian atau punya TNI atau punya pemerintah begitu ya. Tapi pemerintah nggak bolehin orang bangun di situ, yang nanti sertifikatnya keluar hak guna bangunan, hak guna pakai kan, jadi bukan sertifikat hak milik. Ah, maka orang-orang yang punya hak guna bangunan gitu, misalnya nih ada orang tua punya bangunan ruko atau kontrakan berdiri di atas tanah pemerintah yang memang boleh diizinkan dipakai. Maka kan dia nggak punya sertifikat. Dia nggak punya sertifikat, dia juga nggak punya hak guna, nggak punya milik tanah. Yang dia punya itu cuma bangunannya doang. Hak guna bangunan, kan gitu, HGB. Nah, HGB ini kan nanti ketika dia meninggal jadi warisan tuh. Katakanlah ruko 10, anaknya 3. Nah, maka 3 anak tuh berkongsi atas 10 bangunan tersebut. Tapi bukan tanahnya. Maka karena ini bukan tanah, gitu, dan ini bisa dipindahkan, begitu, walaupun didirikan secara permanen, itu nggak ada syufahnya tuh. Jadi tidak ada syufah. Kenapa? Karena ya apa, cuman rumah doang. Kalau memang mau yang dijual adalah rumah. Dan tanahnya nggak bisa dijual karena bukan tanah dia. Wa idza arafta hadza, dan kalau kalian sudah tahu ini, fala syuf'ata fil abniyah, maka tidak ada syuf'ah fil abniyah, pada bangunan, fil aradil mauqufah, di bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah yang diwakafkan atau tanah yang dipinjemin tadi kayak pemerintah itu. Wal kal asjar, sebagaimana pohon, li'annal ardha la tustatba', karena tanah tidak mungkin jadi pengikut. Wal halatu hadhihi, dan begini, dan keadaannya dalam hal seperti ini, maksudnya tanah itu tidak, kalau tadi kan kita syuf'ahnya tanah, maka yang ada di atas tanah bangunannya, pohon yang ngikut gitu. Tapi kalau dalam hal ini tanah nggak mungkin ngikut. Kenapa? Ya nggak bisa tanah. Karena yang dia milikin tuh ya rumahnya, rumahnya doang yang dijual, tapi tanahnya nggak ngikut. Gitu ya. Di beberapa daerah banyak saya ketemu tuh ya, beberapa tempat yang kita, ya orang kita juga punya, orang tua punya tanah yang bukan tanah, bangunannya doang dimilikin. Tapi tanahnya punya pemerintah, karena itu zona apa namanya gitu ya. Jadi yang ada itu cuman izin apa namanya IMB, IMB-nya nggak ada, cuman hak guna bangunan doang gitu. La tustatba' wal halatu hadhi, dan keadaannya dalam sepermasdar, keadaannya dalam diwakafkan. Wa kadzalika al-aradhi al-muhtaqarah, begitu juga tanah yang al-muhtaqarah itu ditimbun ya. Al-aradhi al-muhtaqarah fa'rifu, al-aradhi al-muhtaqarah itu tanah yang ditimbun kan. Di sini ini diartikan ini memang enggak jelas. Fa'arif wallahu alam. Insyaallah kita lanjut besok aja nih. Al-ardu al-aradil muhtaqarah begitu. Wallahu alam. Qala bisamani alladhi waqa'a alayhi al-bay', dan hak syuf'ah itu diganti bisaman, dengan harga alladhi waqa'a alayhi al-bay', yang memang terjadi jual beli sebelumnya. Saya Hamid Mahmud, kita bertiga punya tanah bareng warisan, belum ada pembagiannya. Hamid butuh duit, dia jual sama orang. Bagian dia sepertiga. Sepertiganya berapa, Mit, ente jual ke orang? Ini jualnya 700 juta, gitu. Saya punya hak syufah, bisa batalin? Bisa batalin itu jual beli. Karena kan saya punya hak syufah. Cuman batalinnya jangan cuma ngomong, gue batalin. Jangan batalin cuma ngomong, ganti itu 700 juta, kasih ke pembeli. Lo udah gak punya milik lagi, karena gue punya hak syufahnya. Gitu. Jangan cuma batal loh, itu ini tanah gue masih warisan. Wah, orang udah ngeluarin duit jadi kagak ada gantinya. Itu harus diganti bisa manilladhi waqa' alaihil bay', dengan harga yang terjadi jual beli pada tahap tersebut. Wahyu alal fauru, dan dia harus segera. Wallahu a'lam, insyaallah ini teks ini kita lanjut di besok hari. Mudah-mudahan besok masih bisa ya. Jadi ada rencana kita. Ada acara keluarga nanti nih. Mudah-mudahan besok subuh masih bisa. Mudah-mudahan besok subuh masih bisa. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dukungan dari para teman-teman, dukungan untuk koreksi dari teman-teman sarjana muslim, wabil khusus para guru-guru, tuan guru, para kiai, para tokoh masyarakat yang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau penerjemahan atau penjelasan. Saya dengan sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Bisa melalui kolom komentar, dan juga bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.